siswa untuk penampilan sebagaimana anak muda. Dengan mengajimir rambutnya yang serupa dan warna hitam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis sawadi kahwasil hamami la yakhuna raihatal jannah. Akan muncul sekelompok orang yang di akhir zaman yang memberikan warna hitam untuk rambutnya yang beruban, kahawasilil hamam, sebagaimana tembala burung merpati, dan mereka tidaklah akan mencium bau surga. Di sini diatkan Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sahih, juga diatkan oleh Abu Dawud. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan sanadnya kuat, akan tetapi diperselisihkan apa hadis ini marfu ataukah mauquf. Dan seandainya kita andaikan bahasanya yang benar adalah mauquf, maka perkataan semacam ini tidaklah mungkin dikatakan dengan sumber dari semata-mata ijtihad dan pemikiran, sehingga fahukmuhu raf'u, maka statusnya adalah marfu, maka statusnya adalah marfu hukman. Al-Albani mengatakan hadis ini dihadkan Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Abdi Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtara dan lain-lain, yang tidak ada, tidaklah cukup ruang ini untuk menyebutkan nama-nama mereka dengan sanad yang sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Demikian perkataan Al-Albani di Ghayatul Maram fi takhid ahadisi halal wal haram li Yusuf Qardawi. Adam perlu diketahui bahasanya hadis ini dibawakan oleh Ibnul Jauzi Al-Hambali, beliau masukkan dalam buku beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Dan beliau sebutkan bahasanya yang tertuduh membuat hadis palsu adalah Abdul Karim bin Abi Al-Makhariq wa Matruk, dan dia adalah perawi yang ditinggalkan riwayatnya. Akan tetapi perkataan Ibnu Jauzi ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar mengatakan akhta'a fi dalika, perkataan Ibnu Jauzi itu keliru, karena hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdul Karim Al-Jazri, bukan Abdul Karim Ibn Abi Al-Makhariq. Seorang orang yang siqah yang dipakai riwayatnya dalam kitab sahih. Kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Demikian di Qawl al-Musaddad karya Ibnu Hajar. Nah, kesalahan Ibnu Jauzi ini ternyata diikuti oleh ulama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani, di mana beliau punya buku kumpulan khusus tentang daftar hadis-hadis palsu, namanya Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dan beliau masukkan hadis ini di sana. Di sana ada seorang bernama Al-Qaswiyani mengatakan bahasanya di sini maudhu' atau palsu. Ini adalah satu hal yang tidak benar sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apa yang dikabarkan dalam hadis ini telah terjadi di zaman ini, maka satu hal yang tersebar di antara kaum laki-laki, tindakan memberikan warna untuk jenggot mereka dan rambut kepala mereka dengan warna hitam sehingga nampak sebagaimana anak muda. Kemudian walladhi yadharin li, dan makna yang lebih mendekati dalam pandangan wallahu a'lam tentang makna kahawasil hamam. Ya, hawasil hamam sering diterjemahkan dengan tembolok burung merpati. Meskipun saya ngecek ke Munawir sebelum temukan arti hawasin, Mu'jam Wasit juga sebelum dapatkan makna hawasin. Tasbih nihali ba'dil muslimin adalah merupakan keadaan sebagian kaum muslimin di zaman ini. Maka anda jumpai mereka, mereka buat jenggot mereka sebagaimana hawasilil hamak. Kalau merpati itu ada bulu di atasnya enggak? Di atas kepalanya? Jambul. Sebagian. Ini enggak semua merpati. Sebagaimana bentuk hawasilil hamam, bagaimana jenggot yang seperti hawasilil hamam, mereka cukur, mereka pangkas. Pinggirnya, dan mereka biarkan apa rambut jenggot yang ada di dagunya, kemudian mereka beri warna dengan warna hitam. Fayardu, maka jadilah seperti hawasilil hama. Ya, bentuk kahawasilil hama, kata penulis ini Asratu Sa'ah, adalah orang yang punya jenggot, jenggotnya sini tumbuh di pinggiran pipi sisi kanan dan sisi kiri tumbuh, di bawah dagu tumbuh. Nah itu yang ini mereka tipiskan, namun yang di yang di bawah dagu itu mereka biarkan sehingga bentuknya meruncing. Nah, ini yang beliau katakan kahawasilil hama. Kalau merpati apa yang bentuknya semacam ini? Benar gak tembolok? Dada, enggak, bentuk dada merpati bulunya seperti itu. Siapa yang mantan pemain merpati? Maka bentuknya begini. Kalau bulu merpati mana ya bagian tubuhnya yang berbentuk semacam itu? Ini saya mau cuma mengoreksi terjemah hawasilil hamam. Kalau itu terjemahan apa? Dada merpati. Kalau banyak yang terjemahkan dengan tembolok merpati, bulu di tembolok merpati, ada alternatif yang lebih tepat yang bentuknya ini jenggotnya yang sini itu ditipiskan, ini dibiarkan memanjang sehingga bentuk jenggot itu lebih meruncing. Nah itu yang dikatakan, itulah yang dimaksud dengan kahawasilil hama. Ibn Jauzi mengatakan, ya tamil, dimungkinkan bahasanya makna hadis mereka tidak menjumpai surga karena satu perbuatan yang mereka lakukan atau satu keyakinan yang mereka miliki, bukan gara-gara memberi warna, cuma memberi warna dengan warna hitam atau memberi warna dengan warna hitam itu adalah ciri mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri orang khawarij adalah tahliq, gundul. Meskipun kata Ibnu Jauzi mengundul rambut kepala bukanlah satu perbuatan yang hukumnya haram. Itu takwil yang diberikan oleh Ibnu Jauzi untuk hadis ini. Namun yang jadi landasan beliau adalah gundul yang Nabi katakan sebagai ciri khawarij. Ini perlu diketahui bahasanya ketika Nabi mengatakan bahasa di antara ciri khawarij, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil makruhnya menggundul kepala tanpa sebab. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum menggundul kepala tanpa sebab. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahasanya hukumnya makruh dengan alasan karena Nabi mengatakan gundulnya kepala adalah ciri khas khawarij. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah mubah. Dan pendapat yang tepat hukumnya adalah mubah. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ciri khawarij, maka apa yang jadi ciri khawarij tidaklah mesti satu hal yang jelek. Maka perlu kita timbang dalil yang lain yang menunjukkan apakah ciri tersebut tercela ataukah tidak. Dan tidak kita jumpai dalil yang lain yang menunjukkan tercelanya tahliq, menggundul kepala. Sehingga yang benar dari dua pendapat ulama tentang menggundul kepala bagi laki-laki tanpa sebab, pendapat yang benar hukumnya mubah. Maka demikian pula berkaitan dengan takwil yang diberikan oleh Ibnu Jauzi untuk makna hadis Ibnu Abbas. Kita katakan ini satu hal yang benar jika memang tidak kita jumpai dalil yang mencela memberi warna hitam pada rambut yang sudah berubah. Namun kita jumpai dalil yang lain yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Kultu aku katakan penulis Asratus Sa'ah mengatakan Nabi SAW telah melarang memberi warna rambut kepala dan rambut jenggot dengan hitam. Fi Sahih, maka dalam kitab Sahih Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tepatnya Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengatakan utiya bi Abi Quhafata. Ini Abu Quhafah didatangkan, tepatnya digendong oleh anaknya Abu Bakar pada saat Fathul Mekah untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'su walihiyatuka thaghuma, sedangkan kepalanya dan jenggotnya sebagaimana pohon saghuma, bayadhan, putihnya. Apa itu pohon saghuma atau pohon bidhammil musallasah di dhammah yang bertitik tiga su berarti takhfifil mu'jamah yang bertitik satu mu'jamah, mu'jamah artinya bertitik satu yaitu kha itu takhfif tidak bertasdid thughama. Dia adalah tumbuhan yang sangat putih, bunganya putih, buahnya juga putih. Namun ada yang mengatakan thughama adalah pohon tabidu yang berwarna putih ka'annaha salju, seakan-akan salju. Maka pendapat pertama mengatakan dia adalah satu pohon yang buahnya, bunganya putih. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan dia adalah satu pohon yang pohonnya itu putih, mungkin sampai batang-batangnya juga putih, sehingga seakan-akan salju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar anaknya, ghayyiru hada bisyai'in, ubalah uban yang putih ini dengan sesuatu, bajtanibus sawada, dan jauhilah warna hitam. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, diberi judul bab oleh An-Nawawi Asy-Syafi'i, bab dianjurkannya memberi warna uban dengan warna kuning ataupun merah dan haramnya menggunakan warna hitam. Maka di sini juga digunakan dalil oleh An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damaski untuk mengatakan haramnya memberi warna uban dengan warna hitam. Kemudian kita kembali ke catatan kaki. Di catatan kaki pertama terdapat kutipan perkataan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah bahasanya sejumlah sahabat dan tabi'in memberi warna rambut mereka, uban mereka dengan warna hitam. Di antaranya adalah dua cucu Nabi, Al-Hasan dan Husain, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sejumlah yang banyak dari kalangan tabi'in. Wa inna makarihau qawmun, namun memberi warna uban dengan warna hitam ini dibenci oleh sejumlah orang, sejumlah ulama, karena dia mengandung unsur tadlis, penipuan. Maka idza lam yudallil, jika tidak mengandung unsur penipuan, kemudian ayaki ila terjadi tahrim dan status hukumnya itu naik sampai derajat haram, kemudian ia jibu fiatul wa'id dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman ini itu tidak menjebol surga, maka kata Ibnu Jauzi, lam yakul bihi ahadun, tidak satupun ulama yang berpendapat dengannya. Kata Ibnu Jauzi, tidak ada satupun ulama yang mengatakan warna uban yang putih itu diberi warna hitam itu haram jika tidak mengandung unsur tadlis, tidak mengandung unsur tadlis, maka tidak ada satupun ulama yang mengatakan hukumnya haram. Demikian kata Ibnu Jauzi. Sedangkan An-Nawawi Asy-Syafi'i beliau mengatakan haram hukumnya memberi warna hitam pada uban alal asah, menurut pendapat yang paling kuat. Wakilah, dan ada yang berpendapat pendapat yang lain dalam masalah ini, hukumnya adalah makruh tanzih. Dan pendapat yang terpilih adalah haram, karena mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah warna hitam. Adapun hadis yang diriatkan oleh Ibn Abi Asim dalam Kitabul Khidab dari Zuhri, dan Zuhri adalah seorang tabi'in, dan kita katakan perkataan tabi'in bukanlah hujah, lain dengan ijma' tabi'in. Qal, Az-Zuhri mengatakan, kami memberi warna dengan warna hitam untuk uban manakala wajah kami masih terlihat muda. Maka tatkala wajah kami telah berubah, nampak tua, giginya juga sudah pada ompong, maka taroknahu, kami biarkan uban putih itu berwarna putih. Mengomentari riwayat ini, Al-Albani mengatakan kemungkinan besar Zuhri atau Az-Zuhri tidaklah sampai pada beliau hadis, aslan sama sekali tidaklah sampai kepada beliau hadis yang menunjukkan haramnya memberi warna hitam pada uban. Oleh karena itu maka beliau menyikapi permasalahan ini dengan perasaan. Kalau rasa-rasanya wajah masih muda, pakai warna hitam. Kalau sudah rasa-rasanya, ini kan relatif, wajah muda, wajah tua. Ini tolak ukurnya apa? Dau, perasaan. Gak ada tolak ukur patennya. Ada orang yang udah tua tuh, wah, wajah saya masih muda. Ala kulihan, tidak ada hujah dalam perbuatan siapapun atau ucapan siapapun setelah adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis yang lewat adalah hujah atas Zuhri dan yang lainnya. Maka ringkasnya ulama yang maka masalah ini yaitu menyemir rambut yang beruban dengan warna hitam, ada satu hal yang diperselisihkan ulama, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan haramnya menyemir uban yang berwarna putih dengan sesuatu yang berwarna hitam atau menyebabkan hitamnya rambut hasil semiran tersebut. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan hukumnya mubah. Dalil ulama, dalil pokok ulama yang mengatakan hukumnya haram ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Quhafah tadi, kisah Abu Quhafah yang digendong oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq pada saat Fathul Mekah untuk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman. Digendong oleh Abu Bakar untuk kehadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri kalau masuk Islam. Dan berkaitan dengan hal ini ada satu hal yang menarik, yaitu ketika Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua, untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman, Nabi menegur Abu Bakar. Nabi tegur Abu Bakar, kenapa engkau susahkan orang tua? Engkau gendong-gendong, kau pindah-pindah kemari. Kenapa engkau tidak kabarkan aku supaya aku datang ke sana? Nabi menyalahkan tindakan Abu Bakar yang repotin bapaknya yang sudah tua, harus digendong-gendong untuk ketemu Nabi. Nabi mengatakan, kabari aku, aku yang datang ke rumah, rumahnya Abu Quhafah. Aku yang menerima pernya, aku yang datang, aku yang menjemput bola, ya. Aku yang akan datang sendiri ke rumahnya untuk menerima persaksian dan ikrar keislamannya. Tinggal kau kabari aku yang datang, gak perlu ngerepotin orang tua. Maka perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar dalam kisah ini atau dalam cerita ini menunjukkan diantara ajaran mulia, diantara keluhuran kemuliaan ajaran Islam, keindahan ajaran Islam berkaitan dengan masalah menghormati orang yang lebih tua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan menghormati orang lebih tua usianya. Tidak, Nabi tidak ingin merepotkan orang-orang yang semacam itu. Bahkan meski orang yang lebih tua tersebut kafir, Abu Bakar kafir, mau masuk Islam, meskipun orang yang lebih tua usianya tersebut orang yang kafir, maka Nabi mengatakan, kau kabari aku, aku akan datang ke rumah Abu Quhafah. Maka jika demikian perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menghabiskan umurnya di dalam kekafiran, sehingga kemudian masuk Islam di ujung-ujung usianya, umurnya, maka bagaimanakah dengan orang yang lebih tua, seorang Muslim yang telah dia menghabiskan umurnya dalam keislaman, dia dari rambut yang semula hitam kemudian jadi berubah jadi beruban putih, itu semua berlalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keislaman, maka tentu lebih-lebih layak lagi untuk memuliakan mereka, tidak merepotkan mereka, tidak menyusahkan mereka, da'i yang ngalah untuk orang-orang semacam ini, memberikan fasilitas yang lebih pada orang-orang yang semacam ini. Maka ada dua alasan pokok. Yang pertama adalah kisah Abu Quhafah, mana Nabi mengatakan ubahlah hal ini dengan sesuatu dan jauhlah warna hitam. Dan ini kemudian di sini dipahami dengan satu kaidah, apa yang Nabi perintahkan untuk satu orang maka ini berlaku untuk semua orang yang lain. Dan ilahnya adalah Nabi perintahkan untuk mengubah uban yang berwarna putih, maka baik dia wajahnya muda ataukah tidak, sama saja. Karena yang jadi pokok masalah adalah uban yang berwarna putih. Kemudian hadis Ibn Abbas yang tadi kita bacakan, maka seandainya kita terima takwil yang diberikan oleh Ibnul Jauzi untuk hadis Ibn Abbas, karena hadis Ibn Abbas ini zahirnya menunjukkan haramnya bahkan dosa besarnya mengubah warna uban yang putih dengan warna hitam karena diancam dengan tidak mencium bau surga. Kesandainya kita terima tahunya Ibnu Jauzi, maka kita katakan ya sudah, anggap saja ini tidak mengandung hukum. Maka kita kembalikan pada hadis Jabir bin Abdillah tentang kisah Abu Quhafa yang menunjukkan haramnya dan terlarangnya memberi warna ubat dengan warna putih, dengan warna hitam maksudnya. Dan di antara yang ulama yang melakukan takwil untuk hadis Ibnu Abbas di samping tadi kita telah kita baca Ibnu Jauzi di kitab beliau Al-Mawdu'at, ulama yang lain adalah Ibnu Abi Asim di kitab beliau tadi Al-Khitab, beliau juga melakukan takwil kurang lebih sama. Dia mengatakan bahasanya hadis Nabi itu cuma menceritakan adanya orang yang cirinya seperti itu. Kenapa mereka tidak mencium bau surga? Ya, karena perbuatan yang lain. Itu tidak dibahas. Kemudian di antara ulama yang menyatakan bahasanya hukum memberi warna hitam atau uban adalah haram, tadi telah kita baca di antara yang berpendapat demikian adalah An-Nawawi. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat ini adalah Semukbil bin Hadi Al-Wadi'i, bahkan dia punya buku khusus yang membahas tentang masalah ini yang judulnya Tahrim Khidab Bisawa, haramnya memberi warna uban dengan warna hitam. Demikian juga Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di Ghayatul Maram fi Tahqiq Ahadits Halal wal Haram juga memilih pendapat yang haramnya mengubah warna uban yang putih dengan warna hitam. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Dan ini juga adanya pendapat ini diakui oleh An-Nawawi. Dia mengatakan wakilah, dan ada yang berpendapat makruh tanzih. Diantaranya adalah ini adalah pendapat Imam Malik di Al-Muwatta. Imam Malik berkata tentang memberi warna uban dengan warna hitam. Beliau mengatakan lam asma' fi dzalika syai'an ma'luman, aku tidak mengetahui dalil yang jelas tentang masalah ini. Wa ghairu dzalika min sabri ahabu ilayya, namun warna yang lain lebih aku sukai. Ibn Abdul Bar mengatakan dalam Al-Istidkar, adapun perkataan Imam Malik tentang masalah warna uban dengan warna hitam namun warna yang lain lebih beliau sukai, maka memang demikian pendapat beliau. Dan para ulama pun telah memakruhkan memberi warna uban dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat Fathul Makkah, ketika Abu Quhafah didatangkan pada beliau dalam keadaan kepalanya seakan-akan suhoma, ubahlah rambut ini dan jauhlah warna hitam. Ibnu Qudamah Al-Hambali di Al-Mughni mengatakan yukrah al-khitab bisawa, makruh hukumnya memberi warna uban dengan warna hitam. Ada orang yang bertanya pada Imam Ahmad, takrahu al-khitab bisawa, apakah engkau membenci memberi warna uban dengan warna hitam? Maka Imam Ahmad mengatakan i wallahi demi Allah iya. Maka di antara ulama yang memakruhkan hal ini tidak sampai derajat haram Imam Malik, dan nampaknya ini disetujui juga oleh Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Dan alasannya alasan hadis Jabir bin Abdullah tentang Abu Quhafah, dan juga pendapat Ibn Qudamah, dan beliau menukil beliau beralasan dengan riwayat dari Imam Ahmad yang ditanya apakah engkau benci hal ini, maka Imam Ahmad mengatakan betul demi Allah. Kemudian ada ulama yang membolehkan memberi warna uban dengan warna hitam. Tadi telah kita baca ada Hasan Husain, terus kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Sebenarnya wallahu ta'ala alam, adapun pendapat Hasan Husain dan sebagian sahabat tentang masalah ini, maka perbuatan mereka dan anggapan mereka bolehnya uban di warna-warna hitam, maka itu banyak kemungkinan. Di antara kemungkinan adalah mereka tidak mengetahui hadis yang melarang tentang hal ini. Jadi, sebagaimana kita lihat Imam Malik pun tidak tahu hadis yang melarang tentang masalah ini, sampai-sampai beliau mengatakan lam asma' fi dzalika syai'an ma'luma, aku tidak mengetahui dalil yang jelas tentang masalah ini. Malik tidak tahu adanya hadis melarang mengubah warna uban yang putih dengan warna hitam. Malik tidak tahu. Maka Sa'd bin Abi Waqqas, Hasan dan yang lain dimungkinkan mereka tidak mengetahui larangan mengubah uban dengan warna hitam. Sehingga pendapat yang mengatakan mubah itu pendapat yang bisa dinilai paling jauh dari kebenaran. Sehingga pendapat yang kita katakan dekat dengan kebenaran adalah antara pendapat yang mengatakan haram sebagaimana pendapat An-Nawawi, dan pendapat yang mengatakan makruh sebagaimana pendapatnya Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad, dan sebelumnya Imam Malik. Dan dari dua pendapat ini insyaallah wallahu taala a'lam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan hukumnya haram, ya, mengatakan Ibnu Abbas. Sedangkan takwil yang diberikan oleh Ibnu Abi Asim dan Ibnu Jauzi, kita katakan itu berlaku manakala tidak terdapat dalil yang menunjukkan terlarangnya mengubah uban yang putih dengan warna hitam. Ketika kita jumpai dalil yang melarangnya, maka takwil tersebut menjadi takwil yang jauh, lain hanya dengan permasalahan menggundul kepala. Kemudian kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Poin yang ke-28 adalah kasratus shah, banyaknya dan sering dan tersebarnya sifat pelit yang keterlaluan. Saya katakan pelit yang keterlaluan karena di footnote suh artinya asyad bil bukhli, pelit yang keterlaluan. Maka yang namanya suh itu adalah ablah, lebih keterlaluan dalam masalah manah, memegangi harta dan tidak mengeluarkannya, dibandingkan bakhil. Dan di antara yang menunjukkan keterlaluannya halnya adalah pendapat sebagian ulama tentang makna suh. Kila sebagian ulama menjelaskan bahasanya yang namanya suh adalah al-bukhlu ma'al-hirs, adalah pelit yang dicampur dengan rakus. Rakus dalam mencari, pelit dalam masalah mengeluarkan. Rakus, hirs itu berkaitan dengan masalah mencari, pelit berkaitan dengan masalah mengeluarkan. Ketika cari duit, rakusnya luar biasa. Di antara bukti rakus itu adalah tidak menerima toleransi. Allah, dikurangi sedikit lah hakmu, kena potongan sedikit, ada bisa. Sudah terlihat sih dalam pokoknya dalam masalah potong-potongan, kalau itu berkaitan dengan haknya, haknya untuk minta untuk dipotong, dibelongi, dikurangi secuil, tidak bisa. Tidak bisa tawar-menawar, harga mati harus segini, itu bukti khas. Dan kalau diminta untuk di samping dia ada demikian rakus, ketika urusan untuk mengeluarkan duit dia demikian sulit. Nah ini soh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan di antara tanda kiamat adalah ketika soh pelit itu sudah terang-terangan, sudah menjadi fenomena sosial. Wa an dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman akan dekat, wayang kusul amal, amal juga akan semakin berkurang, dan dimasukkanlah sifat suh dalam diri banyak orang. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah yasdadul amru, keadaan itu bertambah kecuali semakin berat, dan tidaklah manusia itu bertambah kecuali bertambah pelitnya. Maka suh adalah akhlak yang tercela yang dilarang oleh Islam, dan Islam menjelaskan siapa yang terjaga dari sifat ini, dirinya terjaga dari sifat ini, maka dia faza wa aflaha, beruntung dan beruntung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yuqa suha nafsihi, siapa yang dijaga sifat pelit yang ada pada dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Potongan ayat semacamnya ada di dua tempat, di surat Al-Hasr ayat yang ke-9 dan At-Tahabun ayat yang ke-16. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah dengan tindakan kezaliman, mendzalimi orang lain, karena kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan yang akan menutupi pelakunya pada kiamat nanti. Namun hadis ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahasanya orang yang didolimi akan dapatkan cahaya. Itu enggak dibahas. Ya, pernah ada orang yang tanya kepada saya tentang hadis ini, apakah maknanya berarti orang yang didolimi itu dapat cahaya? Tidak. Hadis tersebut tidak menyinggung tentang masalah bagaimana orang yang didolimi. Namun mafhum mukhalafah dari hadis ini itu bukan mafhum mukhalafahnya, bukan orang yang dizalimi itu diberi cahaya. Namun mafhum mukhalafahnya cuma apa? Orang yang tidak zalim tidak diberi hukuman dengan kegelapan. Namun kegelapan ya yang sebabnya karena kezaliman, jika ada sehingga tidak menutup kemungkinan ada mendapatkan kegelapan yang lain karena sebab yang lain. Fattaqu suha dan hindarilah dan hati-hatilah dengan sifat pelit, karena pelit itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Pelit itu mendorong mereka untuk sampai menumpahkan darah, bunuh-membunuh juga gara-gara suh, gara-gara rakus, rakutan duit 100 perak bisa saling bunuh-membunuh. Wastahalu maharimahum, dan karena suh yang diantara makna suh adalah rakus, maka ini menyebabkan mereka menghalalkan berbagai hal yang hukumnya haram. Al-Qadhi'iyat mengatakan dimungkinkan bahasa ini kebinasaan yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah kebinasaan yang Nabi beritakan tentang mereka di dunia, yaitu dalam bentuk mereka menumpahkan darah. Dan dimungkinkan bahasa kebinasaan di sini adalah kebinasaan akhirat, dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih kuat. Dan juga ada kemungkinan yang ketiga yang dimaksudkan adalah Allah membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Makanya ada tanda kiamat yang tercela, terdapat banyak dalil yang menunjukkan tercelanya hal ini. Dan yang jadi tanda kiamat ketika suh itu jadi fenomena sosial di masyarakat, itu yang ia berhak. Adapun jika pelit itu cuma beberapa gelintir orang saja, tidak jadi satu fenomena masyarakat, maka tidak termasuk dalam poin ini. Kemudian berikutnya adalah ramainya perdagangan. Maka di antara tanda kiamat adalah ramainya perdagangan dan tersebar luasnya perdagangan di tengah-tengah masyarakat, sampai-sampai banyak perempuan membantu suaminya untuk berdagang. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ati taslimul khassah." Di antara kejadian yang terjadi sebelum kiamat terjadi adalah taslimul khassah. Ucapan salam itu cuma untuk orang-orang tertentu. Orang tidak lagi punya semangat untuk mengucapkan salam pada semua muslim, namun dia cuma mengucapkan salam cuma sama kawan-kawannya saja. Makanya ada tanda kiamat, ini adalah satu hal yang tercela, karena yang Nabi perintahkan adalah absussalam bainakum, setelah mengucapkan salam di tengah-tengah kalian. Maka jika dia adalah muslim, maka kita berikan salam kepada mereka, itu yang Nabi perintahkan. Dan orang menyempitkan salam hanya kepada teman-temannya sendiri, maka ini satu perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang Nabi perintahkan. Dan di antara hal yang menyebabkan hal ini adalah hizbiyah, fanatisme kelompok. Karena orang fanatik dengan kelompok, akhirnya ucapan salam hanya beredar di antara sesama anggota satu kelompok. Karena itulah yang memang benar-benar sungguh-sungguh saudara. Adapun orang yang di luar kelompoknya, di luar organisasinya, di luar yayasannya, di luar kelompok pengajiannya, di luar murid-murid ustadznya, maka dia cuma setengah saudara saja, sehingga salam itu tidak diberikan untuk mereka. Wafusu tijarah, dan tersebar luasnya perdagangan, sampai-sampai perempuan itu membantu suaminya dalam rangka berdagang. Diatkan Imam Ahmad, Syahmat Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Diatkan Nasa'i dari Amr bin Taghallab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diantara tanda kiamat adalah tersebarnya harta dan banyaknya harta dan tersebarnya perdagangan. Diatkan oleh di Sunan Nasa'i, hadis yang diatkan oleh Al-Hasan dari Amr bin Taghallab, dan Al-Hasan itu mudallis dan dia menggunakan sirat an dari Amr bin Taghallab, yang ini pada asalnya tidaklah diterima. Akan tetapi sorah bitahdis, akan tetapi Al-Hasan itu menggunakan tasri, hadasana Amr bin Taghallab atau semisal itu dari dalam riwayat Imam Ahmad, sehingga jadilah dia hadis yang bersambung. Waqad waqa'a hadza, dan apa yang Nabi kabarkan ini telah terjadi, maka demikian ramai dan demikian banyak perdagangan, sampai-sampai perempuan pun ikut membantu suaminya berdagang, dan manusia pun tergoda dengan dunia, tergoda untuk mengumpulkan harta dan berlomba untuk mengumpulkan harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya Nabi tidaklah mengkhawatirkan keburukan pada umatnya gara-gara umatnya itu kiri-kiri, miskin-miskin. Nabi khawatir manakala dunia itu dihampakan, dimudahkan untuk umatnya, maka akan terjadilah di antara mereka persaingan, persaingan kekayaan, dan ini akan jadi sebab kebinasaan. Sebagaimana dalam dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wallahi man faqara akhsha alaikum, demi Allah bukalah kemiskinan yang aku khawatirkan. Walakini akhsha alaikum antu bisat ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, akan tapi aku khawatir dunia itu dihampakan, yaitu dimudahkan untuk cara mendapatkannya kepada kalian sebagaimana telah dimudahkan pada manusia-manusia sebelum kalian. Akhirnya fatana fasuha, kalian berlomba untuk mendapatkan dunia, kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba untuk mencari dan mengumpulkan dunia. Akhirnya dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia pernah membinasakan mereka. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini adalah bukti bahasa yang jadi pokok masalah umat Islam. Problematika mendasar umat Islam itu bukan kemiskinan, itu bukan problem mendasar umat Islam. Karena kalau kemiskinan menimpa umat Islam, Nabi tidak khawatir. Malah jadi problem mendasar umat Islam kalau umat Islam itu kaya-kaya, itu malah jadi problem mendasar, kata Nabi. Problematika yang mengkhawatirkan kalau orang Islam pada kaya-kaya. Kemudian hadis ini dalilnya tidak benarnya satu hadis yang terkenal di masa kita, kata al-fakru ayakuna kufra, hampir-hampir kemiskinan itu adalah kekafiran. Artinya hampir-hampir setiap orang yang miskin itu jadi kafir. Ini hadis ini terkenal, hadis yang terkenalnya adalah hadis yang bermasalah dari sisi sanad dan matan. Dari sisi sanad, hadisnya adalah hadis yang dhaif, bagaimana diuraikan panjang lebar oleh Sa'al al-Bani di kitab beliau Takhrij Muskilatul Fakar karya Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi punya buku judulnya Muskilatul Fakar, problematika kemiskinan. Kemudian hadis-hadisnya di takhid tersendiri oleh saya Al-Albani, di takhid Muskilatul Fakar. Maka diantara hadis yang dibawakan oleh Yusuf Qardawi di Muskilatul Fakar adalah hadis Qadal Fakar ayakuna kufran, ketika dia menciptakan bahayanya kemiskinan. Kemudian saya Al-Albani membahas hadis yang dari sanad adalah hadis yang ta'if. Kita katakan hadis juga dhaif dari sisi matan. Karena Nabi SAW mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Maka ini dalil bahasanya hadis tersebut juga lemah, bermasalah dari sisi redaksi atau kandungan isinya. Dalam satu riwayat Muslim, Nabi katakan, kalau kalian telah bersaing dengan dunia, maka dunia melalaikan kalian sebagaimana dunia telah melalaikan mereka. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan oleh kalian, ayyukumin antum, bagaimanakah kalian, keadaan kalian? Seperti apakah kalian? Padahal dengan ditaklukannya Persia dan Romawi artinya umat Islam jadi makmur, sejahtera. Karena simpanan istana Persia dan Romawi jadi ghanimah. Yang ini dibagikan pada tentara kaum muslimin, jadilah mereka mereka-mereka semua jadi orang kaya mendadak semua. Maka Nabi katakan, aikum min antum, kamu nanti akan jadi orang seperti apa jika kamu dah kaya-kaya semua, bahkan kayanya kaya-kaya mendadak lagi. Kal, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au ghairu dzalik. Abdurrahman bin Auf mengatakan, berjanji wahai Nabi, kami akan menjadi orang-orang yang sebagaimana yang Allah perintahkan, bersyukur, rajin infak, rajin bayar sedekah, bayar zakat dan sebagainya. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Naqulu di sini maknanya naf'alu. Karena seringkali qala dalam hadis itu maknanya fa'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan au ghairu dzalik, atau malah tidak seperti itu. Yaitu apa? Tidak seperti itu. Kalian bersaing merebutkan dunia. Setelah itu maka terjadilah saling hasad. Karena saling hasad kemudian saling boikot, saling mendiamkan, dan berbuah pada saling benci atau semacam itu. Fal munafasatu ala dunia, maka bersaing untuk mengumpulkan dunia. Tajur ila dha'fiddin, menyebabkan lemahnya agama. Maka ketika di satu komunitas itu sangat kelihatan perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, yang kaya tambah kaya, yang miskin terus saja miskin, tambah anak berarti tambah semakin miskin. Maka apa yang terjadi? Hasad. Apa yang terjadi? Dha'fuddin. Kualitas agama akan semakin turun. Walharil ummah, dan ujungnya adalah kebinasaan ummah, dan ujungnya adalah perpecahan. Kama waqa'a fi ma madha, sebagaimana yang terjadi di masa silam, dan itulah yang terjadi di masa sekarang. Perpecahan gara-gara perbedaan kekayaan yang membuahkan hasad, membuahkan saling boikot, saling benci, akhirnya perpecahan. Kemudian berikutnya adalah kasatul zalazil, banyaknya gempa bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai sering terjadi gempa bumi. Dari Salamah bin Nufail As-Sukuni, dia mengatakan, kami duduk-duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang Nabi katakan ketika itu sebelum kiamat terjadi akan terjadi mawatan syadidun. Wabah yang kematian, yang menyebabkan kematian yang besar-besar. Wabah Daud, dan setelah itu tahun-tahun yang penuh dengan gempa bumi. Ibnu Hajar di masa hidupnya mengatakan, telah terjadi di banyak tempat, di daerah utara, daerah timur, daerah barat, banyak terjadi gempa bumi. Akan tetapi kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh hadis adalah banyaknya gempa bumi yang itu sumul, meliputi berbagai penjuru bumi. Wadawam, dan ini terus menerus. Habis gempa di sana, gempa di sini, gempa lagi di sana lagi, gempa lagi silih, silih berganti. Yang dimaksud dawam, silih berganti. Dan ini dikuatkan oleh sebuah hadis dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tanganku di atas kepalaku, atau di atas hamati, di atas ubun-ubun kepalaku. Fakat lalu Nabi mengatakan, ya Ibn Hawala, jika engkau melihat khilaf itu telah nazalat al-ardul muqaddasah, telah berada di bumi yang suci. Faqadanatil zalazil, maka telah dekat tahun di mana penuh dengan gempa dan bencana dan perkara-perkara yang mengerikan. maka kiamat ketika itu saat itu lebih dekat pada manusia daripada min yadi hadza min ra'sika, tanganku ini dengan kepalamu. Dikatakan oleh Imam Ahmad, demikian juga dikatakan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan ini sahihul isnad, sanadnya sahih, disetujui oleh Dzahabi dan juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian berikutnya adalah zuhurul khasfi wal maskhi wal qadhafi, munculnya dan jadi seringnya terjadi sebuah fenomena sosial, terjadinya khasab, tenggelam ke dalam bumi sebagaimana Qarun, masakh, diubahnya wajah dan muka sebagaimana dialami oleh Bani Israel, wal qadhaf, dan hujan batu sebagaimana dialami oleh kaum Lut. Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ada di akhir, di generasi akhir umat ini tenggelam dalam bumi, perubahan wajah dan dihujani batu. Maka Ibnu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami binasa sedangkan di tengah-tengah kami masih ada orang yang saleh? Kal Nabi katakan na'am, betul, idza dhaharal khubas, jika yang dominan, yang muncul di permukaan, yang jadi fenomena adalah kejelekan. Ada kebaikan namun dia tenggelam, ada kebaikan namun dia tidak jadi fenomena, namun dia tersembunyi. Maka khubas, keburukan, itu yang jadi fenomena. Maka dalam kondisi semacam itu, kalau di satu masyarakat yang jadi fenomena, yang muncul di permukaan masyarakat adalah keburukan, kejelekan, orang baik ada namun sembunyi, takut menampakkan diri, maka itu adalah satu pengumuman bahasanya kaum ini layak untuk Allah binasakan. Dan yang dimaksud dengan khobas di sini adalah perbuatan yang buruk sekaligus orang-orang yang jelek. Maka ketika perbuatan kemaksiatan itu yang jadi fenomena di masyarakat, orang-orang yang jelek itulah yang memimpin masyarakat, yang mengatur masyarakat. Ada orang baik namun dia sembunyi ketakutan untuk menampakkan kebaikannya, maka keadaan masyarakat semacamnya adalah ini sebuah pengumuman, berarti masyarakat itu sendiri mengumumkan dirinya untuk segera binasa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum kiamat terjadi akan terjadi maskhun, perubahan wajah, tenggelam ke dalam bumi dan lemparan batu. Dikatakan oleh Ibnu Majah dan dia adalah hadis yang sahih. Pokacal khabar, dan terdapat hadis yang mengatakan bahwa orang-orang zindik, orang-orang yang mengaku-ngaku Islam padahal ingin merusak Islam dari dalam, dan qadariyah, itulah orang yang mengalami masakh dan qadhaf. Dikatakan Imam Ahmad dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi di tengah-tengah umatku maskhun wa qadhfun, ada orang-orang yang diubah wajahnya dan dilempari batu. Itu akan terjadi pada zindiqiyah, orang-orang zindik, orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam dengan mengaku-ngaku dia sebagai kaum muslimin, dan qadariyah. Diatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dalam satu riwayat Tirmidzi, fi hadzal ummah, di tengah-tengah umatnya atau di tengah-tengah umatku akan terjadi khasfun, tenggelam ke dalam bumi, diubahnya wajah dan lemparan batu dari langit, dan itu terjadi atau hujan batu, dan itu terjadi pada ahlul qadar, orang-orang qadariyah. Diatkan oleh Tirmidzi dan dia adalah hadis yang sahih. Dari Abdurrahman bin, mungkin baca Syihar Al-Abdi, dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai yukhsab biqabail, beberapa kabilah itu tenggelam ke dalam bumi. Sehingga kemudian ada orang yang mengatakan, siapa yang tersisa yang masih selamat dari Bani Fulan? dan Abdurrahman beliau mengatakan maka aku sadar ketika Nabi mengatakan Qabail, maka yang dimaksudkan adalah orang Arab. Karena orang Ajam tidak disebut Qabail, karena mereka dinasabkan dengan kampung atau desa dan tempat tinggal mereka. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan, aku mendengar Bukairah istrinya Qaqa' bin Abi Hadrat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar bersabda, jika kalian mendengar bi jaisin qad khuthiba bihi qariban, jika kalian mendengar ada sekelompok pasukan yang ditenggelamkan di dalam bumi, qariban, Allah alam mungkin maknanya dekat atau sebentar lagi, faqad adzallat as-sa'ah, maka naungan, maka kiamat, maka naungan kiamat telah menaungi manusia. Maka seakan-akan sa'ah itu punya bayang-bayang yang menaungi manusia. Wal khasfu, dan yang namanya tenggelam ke dalam bumi telah dijumpai di banyak tempat di timur dan di barat sebelum zaman kita saat ini. Dan waqa'a terjadi di zaman ini kasir minal khusufat, terjadi banyak khusuf di amakin mutafariqah, di banyak tempat di permukaan bumi. Waya nadhirun, maka terjadinya khusuf tadi tenggelam dalam bumi adalah peringatan sebelum terjadinya siksaan yang sangat keras. Jadi adalah upaya untuk adalah upaya Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti hamba-hambanya, dan hukuman untuk ahli bidah dan ahli maksiat supaya manusia yang lain mengambil pelajaran dan bertobat kepada Tuhan mereka. Dan menyadari bahasanya kiamat qad uzifat telah dekat, dan tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah kecuali kepada Allah. Demikian juga terdapat hadis yang memberikan ancaman kepada pelaku maksiat, yaitu orang-orang yang memainkan alat musik dan peminum khamr, yang mereka diancam akan mengalami khasaf, tenggelam ke dalam dalam bumi, dalam perut bumi, diubah wajahnya, wal qadab, dan dilempari atau mendapatkan hujan batu. Diatkanlah Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun wa maskhun wa qadfun. Maka ada seorang dari kaum muslimin mengatakan, wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Maka Nabi mengatakan, idza zaharat qiyan, jika para penyanyi itu sudah bermunculan jadi fenomena masyarakat, bahkan dijadikan satu keunggulan jadi penyanyi, yaitu adalah kerjaan budak di masa jahiliyah, itu disebut dengan sebutan star, sebutan bintang. Orang pun kemudian antri untuk bisa menjadi penyanyi dengan berbagai macam acara idol-idolan. Wal ma'asi, dan ketika musik itu telah, alat musik itu telah menjadi fenomena sosial, wa suribatul khumur, dan khumur telah diminum di mana-mana. Diatkan Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang sahih, dimasukkan oleh Al-Albani di sahih Jami' As-Saghir. Diatkan Ibnu Majah dari Abu Malik Al-As'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sejumlah orang dari umatku akan minum khamr, dan mereka menamai khamr tidak dengan namanya, dan sambil minum khamr, yu'zah ala ru'usihim, dimainkanlah alat musik di dekat kepala mereka. Dan pada saat semacam ini sambil minum khamr, kemudian mereka sambil mendengarkan musik, ini suasana diskotik gitu ya, yasifullahu bihim al-ardha, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan Allah jadikan sebagian mereka yang selamat tidak ditenggelamkan dalam bumi, Allah jadikan kera dan babi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian tentang masakh, maka masakh itu perubahan wajah ini boleh jadi hakiki, boleh jadi maknawi. Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ketika menjelaskan al-masakh dalam surat Al-Baqarah, Walaqad alimtum alladziina aqtadaw minkum fis sabati, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran larangan hari Sabtu, kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan kera ini, kata para litafsir, tidaklah berumur panjang dan tidaklah berketurunan, dan cuma berumur kurang lebih 3 hari setelah itu mati semua. Maka Ibnu Katsir menafsiri menjadi kera di sini adalah perubahan wajah yang hakiki, bukan abstrak. Inilah pendapat yang benar. Inilah tafsiran dari Ibnu Abbas dan para imam ahli tafsir yang lain. Berbeda dengan tafsiran Mujahid, Abul Aliyah, dan Qatadah. Maka tiga ulama tafsir ini, Mujahid, Abul Aliyah, dan Qatadah, tiga-tiganya tabi'in, mengatakan bahasa masakh dalam ayat di atas adalah abstrak, maknawi. Artinya itu terjadi pada hati mereka dan tidak dalam fisik mereka. Mereka tidak diubah wajahnya menjadi wajah kerak. Ibnu Hajar al-Asqalani menukil penjelasan Ibnu al-Arabi al-Maliki adanya dua pendapat ini. Kemudian Ibnu Hajar menegaskan bahasanya yang kuat adalah pendapat yang pertama. Dan di antara ulama yang memilih pendapat yang kedua, bahasa masa yang terjadi adalah masa yang abstrak. Ya, di antara yang memilih pendapat kedua adalah Muhammad Rasul Ridha. Dan beliau memaknai bahasanya yang masa di sini, perubahan di sini adalah perubahan akhlak mereka. Maka mereka sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlak manusia, namun berakhlak dengan akhlak munyuk. Maka akhlak kelakuan mereka kelakuan keras. Namun Ibnu Katsir menilai sangat jauh pendapat Mujahid ini. Ibnu Katsir mengatakannya adalah pendapat yang aneh, menyelisih zahir dari rentetan ayat dalam situasi semacam ini, dalam konteks semacam ini dan yang lainnya. Kemudian setelah beliau membawakan sejumlah perkataan ulama tentang makna ayat ini, Ibnu Katsir kemudian mengatakan maksud dari dibawakannya perkataan-perkataan mereka para ulama adalah menjelaskan bahasanya perkataan-perkataan mereka menyelisih berbeda dengan pendapat Mujahid yang mengatakan bahasanya masakh untuk Bani Israel yang melanggar kehormatan hari Sabtu adalah maknawi, abstrak, dan bukan satu hal yang konkret. Maka yang benar bahasanya adalah yang benar yang terjadi adalah dua-duanya, abstrak dan konkret. Demikian kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Maka jika kita anggap bahasanya masakh ini dimungkinkan adalah satu hal yang abstrak, maka hal tersebut telah kita saksikan saat ini. Maka hal tersebut telah kita saksikan saat ini. Banyak orang-orang yang perbuatannya menghalalkan maksiat, yaitu orang yang hobi dengan maksiat, hati-hati mereka telah Allah ubah. Maka jadilah mereka orang-orang yang tidak bisa membedakan halal dan haram. Mereka tidak bisa lagi membedakan ma'ruf dan mungkar. Sama seperti kera itu tidak bisa membedakan ini barang haram, mana ini barang yang halal. Semuanya halal. Kalau bisa diraih, bisa didapatkan, halal. Enggak bisa, ya sudah haram. Maka mereka seperti khonaz, sebagaimana babi, kelakuannya, perilakunya, akhlaknya, keadaan hatinya. Nasallahu afiyah wa salamah. Dan akan terjadi, dan kita meyakini bahasanya apa yang Nabi kabarkan berupa masakh itu pasti terjadi, baik itu maknanya adalah maknawi ataukah suri, baik abstrak ataupun konkret. Namun yang jelas kita zahir hadis menunjukkan kalau itu satu hal yang konkret, mengatakan itu satu hal yang abstrak, satu hal yang bentukan dalil. Namun kita katakan bahasanya masakh yang fisik, masakh yang konkret itu diawali dengan masakh maknawi. Maka diawali dengan masakh maknawi. Maka diawali dengan perubahan hati manusia, sudah tidak lagi memiliki hati manusia. Hati yang dia dimiliki adalah hatinya babi. ya, hatinya kerak, kemudian berlakunya juga semacam itu, ya, sudah tidak ada lagi cemburu sebagaimana babi, ya, sudah tidak ada lagi mengenal halal dan haram sebagaimana babi dan kera tidak mengenal halal dan haram dan yang lainnya. Sudah tidak ada lagi rasa malu sebagaimana babi dan kera tidak memiliki rasa malu dan seterusnya. Maka itu masakh maknawi, itu adalah awalan, ya, untuk terjadinya masakh suri, masakh fisik dan sesungguhnya. Berkaitan dengan Allah mengubah orang-orang Bani Israel yang melakukan pelanggaran kehormatan hari Sabtu, dengan Allah ubah dengan menjadi kera, maka Sayyid Zemin di Tafsir Surat Al-Baqarah mengatakan, kenapa yang dipilih dijadikan kera, tidak dijadikan yang lain, ya, enggak jadikan sapi atau pedus atau apa yang lain, kenapa kera? Apa keistimewaan kera dalam hal ini sehingga itulah hewan yang Allah pilih untuk jadi mukanya orang-orang yang melanggar apa yang Allah harapkan berkaitan dengan larangan hari Sabtu untuk Bani Israel. Maka kata Syaikh Muslimin bahasanya kera itu kayak manusia, dia bukan manusia, cuma kayak kayaknya manusia namun bukan manusia. Maka ini sama persis dengan perbuatan mereka, orang-orang yang melanggar hari Sabtu kayaknya halal padahal tidak halal, karena mereka melakukan hilah untuk bisa melanggar kehormatan hari Sabtu, di mana di hari Sabtu syariat Allah untuk Bani Israel mereka tidak boleh kerja. Mereka tidak boleh bekerja, namun hari itu adalah hari untuk ibadah. Mereka melakukan trik, melakukan akal-akalan sehingga mereka bisa menangkap ikan di hari Sabtu, karena ikan di hari Sabtu itu tengah kemampul pada dede, pada di atas permukaan air, pada liburan, karena gak mungkin ada orang yang mengganggu mereka. Maka mereka menikmati liburan hari Sabtu dengan berada di permukaan air, kumpul semua air. Maka ikan-ikan yang ada di dalam pada keluar semua, terapung di atas permukaan air. Begitu hari Ahad tiba, hilang semua. Maka kemudian Bani Israel bikin trik, mereka bikin trik, bikin kolam, yang kolam itu kemudian dikasih wuhu, kata orang Jawa. Kemudian ada saluran yang menghubungkan antara laut dengan kolam tersebut. Maka ketika ombak di hari Jumat, di hari Sabtu itu datang, maka air itu sampai ke kolam yang dimaksudkan bersama ikan-ikannya, dan ikannya gak bisa balik karena wuhu bisa masuk, gak bisa keluar. Maka apa yang kemudian mereka ambil di hari Ahad? Maka yang mereka lakukan nampaknya halal karena masang wuhunya hari Jumat sore, ngambil ikannya Ahad pagi. Maka kami tidak cari ikan di hari Sabtu, pasang wuhu hari Jumat sore, ngambil ikan Ahad pagi. Apa salahnya? Maka nampaknya halal padahal haram. Maka kemudian maka mereka Allah ubah dengan bentuk kera. Kenapa kera? Karena kayaknya manusia, kayaknya manusia dari jauh mungkin manusia, di dekat ini bukan manusia. Kayaknya dari jauh kelihatannya halal, disimak, ditelaah lebih lanjut ternyata haram. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya teman yang bekerja di lepas pantai. Dia bekerja di penyebar persinggahan di laut, tapi mengapung tidak tetap di satu titik. Dan tempat ini bisa berpindah-pindah, paling jauh 3 km di tempat tersebut ada sholat lima waktu. Bagaimana cara tempat melaksanakan sholat lima waktu di tempat tersebut? Ya, cari ruangan yang bersih, yang longgar, ya. Dan sholat lima waktu bersama orang-orang yang ada di tempat ini. Bagaimana cara melakukan sholat Jumat di tempat tersebut dan apa hukumnya? Jawabannya, ya, sholat Jumat di tempat tersebut tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dan tidak sah. Karena orang yang statusnya musafir dan atau dia bukanlah orang mustautin, dan orang yang punya hak untuk mendirikan dan mengadakan sholat Jumat adalah al-mustautinun, orang yang ada dalam Korea, orang yang tinggal di Korea, menetap, ada bangunan-bangunan tetap yang tinggal di situ, maka itulah yang berhak mengadakan iqamatul Jumu'ah. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak memerintahkan orang-orang Badui yang hidup nomaden beberapa bulan, 2-3 bulan di satu wasel dan pindah lagi. Nabi tidak perintahkan mereka untuk menegakkan sholat Jumat, namun mereka perintahkan mereka jika mereka mau, mereka tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka dari hal ini, maka para fuqaha mengatakan bahwasanya yang berhak dan yang boleh mengadakan sholat Jumat adalah mustautinun, ahlul qurya, orang yang hidup menetap di satu tempat. Sehingga sholat Jumat di tempat tadi adalah ghair masru', tidak disyariatkan, tidak dituntunkan, tidak sah, sama dengan mereka tidak sholat. Maka yang tepat mereka mengerjakan sholat duhur di tempat itu. Banyaknya perdagangan hingga wanita membantu suaminya, apakah satu hal yang tercela? Jawabnya tidak tercela jika tidak ada pelanggaran syariat dalam bentuk membantu tersebut. Jika bentuk membantunya itu adalah dengan wanita itu yang kemudian juga ikut dijual, karena dia yang suruh di depan untuk kemudian datang ke konsumen, dia dipajang dan sebagainya untuk mendukung supaya larisnya dagangan suaminya, karena masang bodi perempuan di depan, ya tercela. Ya, kalau tidak ada pelanggaran syariat dalam bentuk membantu tersebut, maka tidak tercela. Bukankah Rasul dan para sahabat adalah orang kaya? Tentang Rasul itu orang kaya atau tidak itu diperselisihkan ulama. Nabi itu kaya atau miskin, ulama khilaf tentang apakah Nabi kaya atau miskin. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu kaya dengan dasar wajadaka a'ilan fa'aghna, dan Allah jumpai engkau itu miskin dan Allah cukupi dirimu. Maka berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan Nabi itu kaya. Namun sebagian ulama mengatakan Nabi itu miskin, sebagaimana dalam banyak hadis. Ibunda Aisyah mengatakan seringkali berlalu 2 bulan, 3 bulan kami tidaklah makan kecuali aswadain, kecuali tamar dan air, cuma kadang-kadang ada Nabi itu dapat hadiah susu dan kami bisa minum susu. Nabi tidak pernah memakan gandum halus 3 hari berturut-turut, atau Nabi tidak mengenal gandum halus dan belum pernah memakannya sebelum tiba di Madinah sampai meninggal dunia dan yang lainnya. Dan hadis-hadis yang lain yang ini jadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu miskin. Kesimpulannya pendapat yang paling kuat tentang Nabi itu kaya atau miskin, yang benar Nabi itu kaya dan miskin. Nabi itu kaya sekaligus miskin. Nabi itu kadang kaya, kadang miskin. Satu saat, saat dan saatan. Sesaat beliau kaya, sesaat beliau miskin. Pas kaya beliau punya, sampai punya kambing satu lembah, emak dikasihkan uang sehingga menyebabkan suku orang tersebut masuk Islam semua. Maka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kaya sekaligus miskin, dan dengan ini maka terkumpulah segala fadilah untuk beliau. Maka beliau dapat pahala orang kaya yang bersyukur, sekaligus dapat ganjaran orang miskin yang sabar. Semuanya beliau dapatkan. Pahala miskin sabar beliau dapatkan, pahala orang kaya yang bersyukur saat menjadi orang kaya juga beliau dapatkan. Sehingga semua fadilah ya terkumpul pada diri beliau. Kemudian para sahabat adalah orang-orang kaya. Sebagian sahabat kaya, sebagian sahabat kaya, mayoritas sahabat miskin. Terutama sebelum futuhat, terutama sebelum futuhat. Setelah futuhat, setelah penaklukan negeri-negeri kafir di masa Umar, maka bisa kita katakan mayoritas sahabat kaya. Dan sebelum itu kita katakan mayoritas sahabat miskin dan sebagian sahabat kaya. Apakah salah ingin jadi pengusaha sukses? Jawabnya tidak salah. Jawabnya tidak salah. Agar bisa lebih banyak sedekah, apalagi niatnya untuk lebih banyak sedekah. Tidak berniat untuk itu, cuma ingin jadi pengusaha yang sukses juga tidak salah. Karena yang tercela dari yang tercela dalam hal ini adalah lalainya orang dari hal yang lebih penting, dari hal akhirat, sehingga lalai karena itu, karena sibuk dengan masalah mencari dunia, kemudian jadi hamba dunia, itu yang tercela. Cuma Nabi katakan, Nabi tidak khawatir umat yang itu miskin, tapi tidak khawatir. Asalkan itu benar-benar umatnya Nabi, Nabi tidak khawatir. Kalau cuma ngaku-ngaku umatnya Nabi, nah mungkin dia khawatir dia jual KTP-nya. Saya tidak katakan jual imannya, jual KTP-nya. Saya tidak mengatakan dia jual imannya, dia jual KTP-nya. Dari semula bertuliskan Islam jadi yang lainnya. Kalau itu adalah benar-benar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemiskinan tidaklah satu hal yang Nabi khawatirkan. Yang Nabi khawatirkan adalah malah persaingan ketat dalam urusan dunia yang menyebabkan orang saling berlomba, saling sikut-sikutan, saling hasad, saling ini, bahkan saling bunuh-membunuh untuk rebutan dunia. Jika kita tidak memberi pada pengemis anak-anak atau yang masih muda dan terlihat masih sanggup bekerja, khawatir mereka malas bekerja, apakah termasuk pelit? Jawabnya tidak. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang menjadikan tasawul, mengemis dan meminta-minta sebagai profesi. Itu satu hal yang punya haram. Dan orang kaya dalam ajaran Islam itu ada dua macam. Ada orang yang kaya karena banyaknya hartanya. Adanya orang kaya karena banyaknya hartanya. Maka ada orang yang kaya. Kemudian yang kedua, ada orang yang kaya karena dia punya potensi untuk jadi orang yang kaya, yang Nabi katakan sebagai qawiyyun muktasib. Orang yang kuat badannya dan mampu bekerja, itu orang kaya. Ini dalam fikih adalah itu orang kaya ada dua macam. Ada orang itu kaya karena harta, dan ada orang itu kaya karena badan sehat, kuat bekerja, dan dia malas kerja, hanya dia miskin. Maka miskinnya itu karena malas, bukan karena keadaan. Di mana duduk kerja sungguh-sungguh, namun cuma dapatnya sedikit. Nah itu orang miskin yang diakui sebagai orang miskin dalam syariat. Definisi orang miskin, orang yang sudah kerja, namun ternyata yang apa yang dia dapatkan itu lebih dari setengah kebutuhan, namun belum memenuhi kebutuhan. Namun apa definisinya kerja? Itu miskin. Ya, karena orang yang badannya sehat bisa mampu kerja, dan dia miskin karena malas, itu orang kaya yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat, yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Apa hukum memakai kawat gigi supaya bisa apa ini? Kurus apa bunyi? Kok lurus? Hah? Apa? Tirus, terus apa? Oh. Maka hukum memakai kawat gigi ada dua macam. Yang pertama, jika orang itu memakai gigi itu tujuannya adalah untuk supaya menarik, supaya cantik, supaya banyak cowok yang naksir, supaya atau semacam itu, tujuan semacam itu maka hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ya, jika keadaan giginya adalah keadaan gigi yang memalukan, buktinya dia di hadapan sesama wanita juga malu dengan kondisi giginya itu. Kalau tadi malunya itu di depan laki-laki, di depan perempuan enggak malu dia. Di depan laki-laki dia malu. Maka tujuannya adalah cari yang dicari dengan kecantikan, maka hukumnya haram. Tapi yang kedua adalah karena aib, memang giginya itu gigi yang bermasalah, malukan. Buktinya di depan sesama perempuan dia juga malu dengan giginya. Maka hukum memakai kawat gigi untuk memperbaiki kondisi gigi yang semacam ini hukumnya boleh. Apa hukum meluruskan rambut dan menyeting rambut? Sebenarnya hukumnya boleh, tidak terlarang, selama itu tidak merusak rambut, tidak merusak kesehatan, tidak membahayakan kesehatan, tidak masalah. Dan itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut bersifat sementara. Lain hanya dengan satu hal yang bersifat permanen. Jika seorang itu memiliki sifat pendiam, pemalu sehingga agak sulit bergaul, memulai pembicaraan, apakah bisa dijadikan alasan untuk orang bermasyarakat? Adakah kiat agar mudah mendekatkan diri dengan masyarakat? Jawabannya adalah orang yang kurang bisa bergaul itu satu hal yang buruk, satu hal yang jelek. Karena dia kalau berumah tangga, rumah tangganya itu dingin, kaku, nangan terus, diem semua, susah. Makanya itu satu hal yang buruk dan satu hal yang berbahaya. Maka itu satu sifat atau keadaan jelek yang perlu dihilangkan dengan perlu latihan. Sebenarnya kalau secara umum yang namanya bertetangga yang baik, kita kemarin bahas tentang masalah bertetangga, tidak harus muluk-muluk, tidak harus banyak bicara, tidak harus menjadi orang yang cerewet, banyak ngomong, tidak harus juga. Yang penting orang itu tanggap dengan lingkungan, keringan tangan untuk bantu orang. Maka dia bisa bermasyarakat dengan baik. Mungkin tidak tanggap lingkungan, tetangganya sakit, dia pun tidak tergerak untuk berkunjung. Tetangganya butuh bantuan, dia pun cuma nonton. Ini orang yang bikin jengkel tetangganya. Namun jika dia adalah orang yang tanggap dengan lingkungan, ringan tangan untuk membantu, maka meskipun dia bukan orang yang banyak bicara, maka dia bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangganya. Laki-laki jeritan, jawabannya yang jelas ketika dia balik dia sudah jeritan. Adapun sebelum itu, maka mana yang mudah, mana yang ditimbang dari berbagai sisi, maka itu yang terbaik. Apakah anak perempuan juga wajib dikhitan? Pendapat yang kuat seperti yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, khitan untuk perempuan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Apa hukumnya menggunakan gigi palsu jika dia adalah orang yang membutuhkannya? Dia adalah orang membutuhkannya, dia imam masjid atau imam tetap satu masjid. Kalau dia ompong maka bacaan soalnya tidak karuan. Dia adalah seorang dai atau yang lain, maka kita katakan punya boleh jadi dianjurkan. Ataupun jika tidak karena kebutuhan semacam itu, maka makanya hukumnya adalah mubah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat yang hidungnya terpotong karena satu peperangan untuk memakai gigi hidung tambalan sehingga nampak bahasanya hidungnya utuh-utuh. Bukan Nabi perintahkan untuk bahasa kita untuk memakai hidung palsu. Maka itu dalil bolehnya pakai memakai hidung palsu hukumnya boleh, maka demikian juga pakai gigi palsu hukumnya boleh. Bahkan jika itu satu hal yang diperlukan karena dia adalah imam masjid, karena dia dai yang perlu ngomong, maka dan itu sangat membantu untuk bisa ngomong dengan jelas, maka kita katakan ini satu hal yang dianjurkan. Apakah setelah meninggal gigi palsu harus dilepas? Maka pembahasan tentang gigi palsu itu perlu dilepas ataukah tidak itu berkaitan dengan gigi palsu yang terbuat dari emas. Gigi palsu yang terbuat dari emas ataupun jika yang tidak terbuat dari itu maka tidak ada bahasan ini. Maka jika gigi palsu tersebut terbuat dari emas, maka apakah perlu dicopot? Karena itu emas betulan. Apakah sudah dibiarkan kemudian emas itu ikut tertanam di tanah? Maka melihat kondisi jika itu tidaklah menyakiti si mayit. Untuk melepasnya, maka melepasnya satu hal yang baik dalam rangka tidak membuang-buang harta, dalam rangka supaya tidak ada itu atuman. Akan tapi jika untuk melepasnya itu harus ngerusak gusinya mayit atau semacam itu yang menyakitkan, maka tidak boleh. Apakah anak muda usia SMP atau SMA yang rambutnya sudah beruban boleh disemir? Boleh, asal bukan dengan warna hitam menurut pendapat yang paling kuat sebab yang tadi kita sampaikan. Kalau hitam ini bermasalah. Hukum mengirim pesan kepada lawan jenis bukan mahram tanpa nama asli atau tanda-tanda perbedaan jenis. Misal dengan SMS atau Facebook, ya maka dilihat apa isinya, perlu ataukah tidak, bahasanya seperti apa, bahasanya bahasa mesra, maka tidak boleh, meskipun itu satu hal yang pembicaraan yang dia katakan itu satu hal yang dibutuhkan, maka komunikasi antara lawan jenis itu hukumnya diperbolehkan asalkan memperhatikan bahasa, memperhatikan kebutuhan, memperhatikan pilihan kosakata dan semacam itu. Jika lawan jenis bukan mahram berbuat salah sedangkan kita tidak tahu siapa mahramnya dan khawatir terjadi fitnah, apa yang bisa kita lakukan agar dia bisa selamat? Boleh saja melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lawan jenis, namun bahasanya adalah bahasa-bahasa yang tidak dikhawatirkan menimbulkan keburukan, maka tidak masalah menegurnya. Maka yang jadi pokok, karena itu termasuk hajat, jadi yang jadi pokok adalah bagaimanakah bahasanya, bagaimanakah isi perkataannya, dan hal-hal semacam itu. Ini pertanyaan yang kemarin sebenarnya pernah kita telah kita baca pertanyaannya, namun mungkin penanya tidak hadir. Tentang bisnis percetakan dengan mencetak e-book. Yeah. Dan e-book ini tidak resmi dikeluarkan oleh orang yang penulis buku, didownload gratis dari internet tanpa izin dari yang punya buku. Bagaimanapun saya membantu mencetak e-book tersebut, apakah termasuk tolong menolong dalam kejahatan? Maka jika e-book tersebut itu di-upload di internet tanpa izin si penulis, kemudian di-scan sendiri oleh orang lain tanpa izin oleh orang yang memiliki hak, maka e-book semacam ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu boleh diprint jika tidak mungkin untuk membelinya dengan harga yang asli. Itu cuma untuk ya, untuk kebutuhan pribadi, tidak kemudian diprint besar-besaran kemudian dijual, dibisniskan. Ya, karena hak tulis menulis adalah hak intelektual, dan hak intelektual sudah dinilai harta oleh para fuqaha muasirin, oleh para ahli fikih kontemporer, dinilai adalah harta milik seseorang. Jadi kita terlarang mengambil harta milik orang lain kecuali dengan izinnya, baik itu harta seorang muslim ataupun harta orang kafir. Maka bagaimanakah bentuk mencetak buku e-book yang dimaksudkan tadi? Jika mencetaknya adalah, ini ada orang, satu orang pesan saya minta tolong dicetakkan e-book ini, kemudian dicetaklah satu untuk dia, ya tidak masalah. Namun kalau kemudian jadi dibisniskan, padahal buku itu ada di pasaran dengan harga yang terjangkau, ini hak. Tapi kalau harga di pasaran, ada di pasaran, harganya luar biasa gilanya, bisa jual rumah untuk membelinya, maka boleh orang itu ngeprint untuk kepentingan pribadinya. Namun ya dia print satu orang, satu orang membantu orang yang ngeprint semacam ini, insya Allah tidak masalah. Ya, kalau kemudian digandakan dalam jumlah yang banyak, kemudian dipasarkan, sehingga buku yang asli sudah tidak laku, maka ini kezaliman. Meskipun berkaitan dengan masalah buku yang mahal, ada ungkapan yang terkenal di kalangan para ulama, terutama ulama Syafi'iyah, berkaitan tentang betapa pentingnya satu buku yang ditulis oleh An-Nawawi, yaitu Al-Adhkar. Ada satu ungkapan, bi'idhar wastari Al-Adhkar, jual rumahmu untuk beli kitab Al-Adhkar, jual rumahmu untuk beli kitab Al-Adhkar. Itu ungkapannya terkenal di kalangan para ulama tentang betapa pentingnya membaca dan mengkaji kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Bi'idhar wastari Al-Adhkar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kalau untuk batasan meninggal kalau jumlah ini maksudnya kan kalau pas pantai itu kan berarti meninggal kalau